Bismillahirrahmanirrahim. Apakah barang yang sudah ditukar dengan barang lain atau sudah dibeli boleh dikembalikan lagi padahal tidak ada cacat padanya? Sekali lagi, apakah barang yang sudah ditukar dengan barang lain atau sudah dibeli boleh dikembalikan lagi padahal tidak ada cacat padanya? Kepada Ustaz Sehudin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu masih dalam keadaan diperbolehkan seorang itu memilih beli apa tidak beli sampai sudah berpisah. Maka kalau sudah berpisah, ya tentunya tidak boleh dikembalikan lagi, tidak ada pilihan lagi. Kalau sudah berpisah, berarti dia sudah membelinya. Kalau seperti ini diperbolehkan untuk dikembalikan lagi, maka tidak ada lagi jual beli. Nah, sehingga tidak boleh dikembalikan kecuali kalau ada aib, kecuali kalau ada cacatnya. Ya, maka dia menukar dengan barang lainnya, atau dia meminta dikurangi harganya dari aib yang ada pada barang tersebut. Nah, karena kalau ada aibnya, maka mestinya seorang penjual memberitahu bahwa barang tadi ada aibnya. Nabi bersabda, man khasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan termasuk dari kelompok kami. Nah, dalam hadis tadi juga disebutkan, fa in shadaqa wa bayyana buriqa lahumā fi bay'ihimā. Nah, kalau dia itu jujur dalam jual beli dan dia menjelaskan bahwa barang ini ada cacatnya, dijelaskan kalau memang ada cacatnya, dia menjelaskan ada cacatnya, maka akan diberikan barokah dari jual beli tersebut. Adapun kalau tidak ada aibnya, tentunya tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau ada aibnya, maka boleh ditukar. Nah, sehingga kaid atau persyaratan yang sering ditulis atau sering ditempelkan di toko-toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan, ini bertentangan dengan syariat. Selama barang itu memang ada aibnya boleh, tapi kalau tidak ada aibnya ya tentunya tidak boleh ditukar. Tetapi kalau memang ada aibnya, maka dia bisa minta tukar atau bisa minta dikurangi harganya karena aib tersebut. Namun kalau tidak ada aibnya sama sekali, maka tidak boleh dia mengembalikannya lagi. Nah, kecuali dia harus menjualnya kembali. Kalau mau dia menjualnya kembali. Adapun menukar saja atau membalikan saja, ya tentunya ini tidak diperbolehkan. Lalu apa maksud daripada jual beli kalau kemudian setiap orang yang beli mengembalikan barang setelah dia beli? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.